Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan limpah kurnia-Nya jugalah kita di dalam nikmat iman dan Islam, dan kita dikurniakan kesenangan lapangan untuk kita bersama pada malam-malam seperti ini untuk kita teruskan ulang kaji hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Taharah daripada kitab Sahih Muslim. Kita telah membaca beberapa buah bab berkenaan dengan Taharah. InsyaAllah kita akan teruskan di mana kita berhenti setelah kita bahaskan pada minggu lepas tentang bab menyapu atas kedua khuf, babul mas'i 'alal khuffain. Maka kita teruskan kepada bab jawazus salawat kulluha au kulliha bi wudu'in wahid. Betul eh? Bab menerangkan bolehnya solat semuanya dengan satu wudu'. Kata Imam Muslim rahimallahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Al-Qamah ibn Marthad ha wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wal lafz lah qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsani Al-Qamah ibn Marthad an Sulaiman ibn Buraidah an abihi أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. Dengan sanadnya daripada Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat semua salat pada hari al-Fath dengan satu wudhu, dan dia telah menyapu atas kedua khufnya. Maka Rasulullah berkata Umar kepada beliau, sesungguhnya engkau telah melakukan pada hari ini sesuatu yang belum pernah engkau lakukannya. Jawab Nabi SAW, aku telah melakukannya dengan sengaja wahai Umar. Jadi jelas kaitan hadis ini dengan bab bahawa boleh solat ataupun boleh menunaikan lebih daripada satu solat dalam satu hari, bahkan dengan satu wuduk sahaja, tetapi dengan syarat apa dia? Wuduk itu tidak batal. Wuduk itu tidak batal. Dan zahir daripada hadis ini bahawa ini bukan satu perkara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Rasulullah SAW biasanya akan memperbaharui wudhu untuk solat di dalam satu hari. Jadi kata Rasulullah SAW, memang aku sengaja lakukan demikian wahai Umar. Jadi di sini terdapat dua faedah. Yang pertama, boleh seorang yang mafdul bertanya kepada orang yang lebih afdal. Ini seorang anak murid bertanya kepada guru tentang sebahagian perbuatannya yang pada zahirnya bersalahan dengan kebiasaan gurunya, kerana mungkin gurunya terlupa akan kebiasaannya, atau mungkin terdapat hukum baru di dalam perbuatan tersebut. Dan dalam perkara yang kedua ataupun faedah kedua adalah Rasulullah SAW mempunyai dua keadaan. Satu sunnah yang lazimah yang selalu Nabi SAW lakukan, tetapi Nabi SAW kadang-kadang akan melakukan suatu perkara yang jarang beliau lakukan untuk menerangkan bahawa ia boleh dilakukan, untuk menerangkan bahawa perkara yang biasa beliau lakukan itu tidak wajib, kerana khawatir kalau Nabi SAW sering lakukan suatu sunnah maka akan disangka oleh umat sebagai wajib, dan mungkin ia akan memberatkan kebanyakan umatnya. Jadi Nabi SAW sekali-sekali akan melakukan yang ringan untuk menunjukkan bahawa ia ada keringanan. Jadi di sini kita kena faham dua jenis sunnah ini. Sunnah yang ghalib, sunnah yang selalu, sunnah yang maghlubah, yang yang dikalahkan, yang ini yang jarang. Jadi kita hendaklah letakkan sunnah-sunnah ini pada tempatnya. Jadi jangan kita letakkan sunnah yang jarang itu sebagai sunnah yang kuat, yang selalu kita lakukan. Dan sebaliknya, janganlah sunnah yang selalu sepatutnya kita lakukan, kita jadikan dia sunnah yang jarang. Baik. Ini menunjukkan bahawa kita perlu kepada kefahaman di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mengamalkan dengan sebaiknya. Nah, masalah kita adalah sebahagian orang bila mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada dalilnya yang kuat, tetapi mereka agak melampau di dalam sunnah tersebut, sehingga kan mereka seolah-olah mewajibkannya atas diri mereka sendiri, bahkan atas orang lain. Dan ini bukan satu cara dakwah yang benar. Dan sebaliknya, meringankan dalam sunnah yang lazimah, yang ghalibah, yang selalu juga yang Nabi SAW lakukan, juga tidak baik. Kerana itu meringankan dan mungkin melupakan, mematikan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam bab wuduk ini sebenarnya tidak ada khilaf di kalangan ulama sekarang ini bahawa boleh kita solat lebih daripada satu solat, bahkan lima solat pun boleh dalam satu hari jika kita boleh tahan apa wuduk kita. Tetapi terdapat riwayat daripada sebahagian ulama salaf bahawa wajib berwuduk setiap kali solat. Ada diterangkan di dalam syarah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Tapi itu adalah pendapat yang lemah. Walaupun mungkin ada zahir ayat yang menyokong mereka, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, sampai habis ayat tersebut. Ini ayat berwudu. Wahai orang-orang beriman, jika kamu ingin menunaikan solat, maka basuhlah wajah kamu, tangan kamu dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran perintahkan semua orang yang beriman agar apa? Berwudu setiap kali solat. Itu zahirnya. Dan asal perintah apa hukumnya? Wajib ke sunat? Wajib. Jadi asalnya kalau nak ambil tafsiran ini, setiap kali nak solat mesti ambil wudu, walaupun wudunya tidak batal. Tapi kalau kita lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati Rasulullah SAW seperti dalam kisah masyhur ini dalam pembukaan kota Mekah, Nabi SAW tidak mengangkat wudu untuk setiap solat. Jadi inilah tafsiran yang sebenarnya. Inilah yang sebenar. Sebab itu kalau seorang itu hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak hadis ataupun ragu-ragu tentang beramal dengan hadis, apakah berlaku? Setiap kali dia nak solat, dia mesti apa? Dia mesti angkat wudu. Sebab Allah kata apa? Setiap kali solat berwudu. Nah, itu bahaya orang yang anti hadis. Orang yang digelar sebagai Quraniyun, penuhnya hadis itu tidak boleh dipercaya 100%. Jadi kalau begitu, kerana apa? Kerana hadis-hadis Nabi SAW tidak ditulis, tidak dibukukan, dan terdapat di situ apa ni, perawi-perawi yang lemah, bahkan ada hadis-hadis yang palsu yang diakui oleh ahlul hadis sendiri. Jadi kita tinggalkan semua hadis, kita balik kepada Al-Quran. Dan mungkin mereka berhujah dengan beberapa ayat Al-Quran yang zahirnya hanya wajib berpegang kepada Al-Quran sahaja. Ma farraqna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan daripada ataupun dalam kitab ini sedikit pun, maknanya semua dah ada dalam Al-Quran. Jadi mereka tinggalkan hadis, dan kalau kita ambil Quran dan ambil hadis, maka kita telah buat syirik. Sebab kita dah jadikan apa ni, hadis Rasulullah SAW seperti Tuhan dan seterusnya. Hujah-hujah seperti itu memang kalau bagi yang tidak mempunyai manhaj, tidak tahu akidah, tidak kenal ahlu sunnah wal jamaah, tidak kenal ulama, tetapi kenal profesor di universiti kan, apalagi belajar di barat dan sebagainya, maka bila dengar akan hujah-hujah yang agak logik ini, maka mereka akan terpengaruh. Sebab itu kebanyakan yang mengikut anti hadis ini golongan apa? Golongan intelektual. Seperti orang yang ramai ikut Syiah, golongan intelektual juga. Pasal mereka pandai daripada sudut apa? Daripada sudut bidang dunia mereka, tapi mereka amat kurang mulazamah dengan guru-guru agama. Tidak kenal ulama dan sebagainya. Jadi hendaklah kita kembalikan umat kepada apa? Quran dan hadis dengan pahaman para sahabat. Baik. Jadi di sini juga terdapat satu faedah lagi bahawa Umar radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang apa ni? Yang attentive, kita katakan apa? Attentive. Peka terhadap apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ni aku solat tak ada wuduk ni. Lepas datang lagi solat, lihat aku solat tak ada wuduk. Nabi dia kata gitu lah. Tak, Nabi bila masuk solat dia jadi imam. Dia solat. Tapi macam mana nak tahu Nabi sallallahu angkat wuduk lagi ke tidak? Maknanya nak kena apa? Nak kena check kan? Nak kena muraqabah, nak tengok Nabi SAW angkat wuduk tak? Tak ada pergi sana dia angkat wuduk tak? Atau basah ke janggutnya atau apa sebenarnya? Maknanya dia kena check. Maknanya sekali tak angkat wuduk. Lagi sekali tak angkat wuduk. Sampai lima kali sebab satu hari ni. Salat salawati yaumal fathi bi wudu'in wahid. Dia solat semua solat dalam hari pembukaan Kota Mekah dengan satu wuduk. Jadi inilah orang nak belajar. Betul-betul perhatikan apa yang dilakukan oleh guru ni. Kemudian lepas itu tak cukup dengan perhatikan, dia clarify, dia tanya, ya Rasulullah ni perkara ni kau jarang buat ni, betul ke ni? Tantang Nabi lupa ke atau sebagainya kan? Jadi dia tanya, maka Nabi SAW pun jawab, amdan sona'tuhu ya Umar, aku melakukannya dengan sengaja wahai Umar. Kita lihat bagaimana uslub Nabi SAW kepada sahabatnya Umar, lembut ke kasar? Lembut. Sayang ke marah? Sayang, rahmah kepada sahabat-sahabat. Nah, dan alhamdulillah Umar pun perkara ini disampaikan kepada sahabat-sahabat dan sampai kepada tangan kita dengan riwayat, melalui riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dengan macam-macam riwayat. Banyak hak-hak tu kan. Hak-hak tu banyak sanad-sanad lah, sanad-sanad lain. Padahal kalau boleh, kalau betul Imam Muslim boleh cukup riwayatkan satu sanad aja. Dia taruh satu sanad. Hak maknanya lagi satu. Hak lagi satu lagi. Guru dia lain-lain. Jadi dia ada guru Abdullah bin Umair, Muhammad bin Abdullah bin bin Umair. Lepas tu ada Sufyan. Lepas tu ada apa? Muhammad bin bin Hatib. Dan lafaznya adalah lafaz Muhammad bin bin Hatib. Tiga jalan diriwayatkan hadis ini. Dan kenapa dia bawa tiga sanad sekali ini, semua ada sebab kita dah, ataupun kalau kita tak terangkan boleh baca dalam kitab. Nah. Baik, bab yang berikutnya, bab karahah ghamsul mutawaddi', ghamsul mutawaddi' wa ghairihi yadahul mashkuk fi najasatiha fil ina qabla ghasliha talatan. Bab makruhnya mencelupkan tangan yang diragukan bahawa ia najis bagi seorang yang berwuduk ataupun selainnya di dalam bekas air sebelum membasuhnya tiga kali. Panjang bab dia. Tapi faham eh? Faham. Pasal ini bukan pertama kali kita baca, tapi macam pertama kali. Sudah lama tak baca. Baik. Jadi kata Imam Nawawi, sebab tajuk ini diberikan oleh siapa? Imam Nawawi. Bab makruh. Sebab ini adalah mazhab Imam Nawawi, iaitu mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi telah kita terangkan bahawa yang rajihnya dia bukan makruh tapi dia haram. Baik, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Hamid ibn Umar al-Bakrawi qala haddathana Bishru ibn al-Mufaddal an Khalid an Abdillah ibn Shaqiq an Abi Hurairata أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam air, ke dalam bekas air, sehinggalah dia membasuhnya tiga kali. Kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya tidur semalam. Kita terangkan apa ni, syarah hadis ni berkali-kali. Baik. Tapi faedah di sini adalah guru Imam Muslim di sini namanya adalah Nasr bin Ali al-Jahdami dan Hamid ibn Umar al-Bakrawi. Jadi dua guru yang riwayatkan hadis ini. Bukan satu eh. Tapi dua-dua guru ni riwayatkan daripada satu guru yang lain, Bishr bin Mufaddal. Dan Nasr bin Ali al-Jahdami ini juga adalah guru kepada Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Kalaulah kita jumpa nama Nasr bin Ali dekat kitab lain, kita dah kenal lah bahawa ini adalah guru Imam Muslim. Kalau Imam Muslim pakai guru ini, boleh pakai lah guru ni. Imam Muslim kalau pakai, insyaAllah boleh pakai. Sebab perawi-perawi dalam Bukhari dan Muslim, perawi yang boleh pakai, boleh pakai punya. Jadi kita kalau tahu siapa guru-guru Imam Muslim, perawi-perawi Imam Muslim, senang kita. Tapi senang-senang je susah. Susah nak kenal dengan kawan hafal. Tapi kalau nak seribu daya tu lah, waktu dia nama guru-guru hafal. Yang berdakwah hafal idol mana yang menang, idol mana yang kalah, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tapi nak hafal senanglah, Singapura punya Sik Melayu je kan. Hamid ibn Umar al-Bakrawi. Ya, Hamid bin Umar al-Bakrawi. Bakrawi ini nisbah kepada Abu Bakrah, seorang sahabat. Kan ada? Abu Bakrah, perawi hadis yang masyhur, lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Seorang kaum, sesatu kaum tidak akan berjaya jika mereka menjadikan perempuan, wanita sebagai pemimpin mereka. Hadis dalam Bukhari. Jadi dia adalah anak kepada cicit Abu Bakrah. Sebab saya tak tahu lepas cicit apa kan. Jadi anak kepada cicit Bakrah, Abu Bakrah. Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Ayalah, macam-macam bangsa, macam-macam dia punya istilah. Tapi yang penting anak cicit. Anak cicit tahu eh. Jadi cucu dah tahu cicit. Sebab ada nama kat situ. Itu kelebihan saya dapati bila saya baca biografi Abu Bakrah ni. Abu Bakrah ni seorang yang kontroversial. Sebab dia lah perawi hadis tadi. Dan hadis Daud, hadis tadi sekarang kontroversial. Dulu tak kontroversial. Hadis apa? Wanita tak boleh jadi pemimpin. Siapa jadikan wanita pemimpin mereka, dia tidak akan berjaya. Dia tak boleh jadi presiden, tak boleh jadi pemaisu raja. Raja lah, raja. Tak boleh jadi hakim. Jadi mufti boleh lah. Boleh lah, mufti. Tapi kalau jadi mufti negara yang ada kuasa punya, tak boleh. Kalau setakat jadi mufti, tak ada hal. Mufti dia tidak ada kuasa. Dia cuma beri fatwa. Orang nak terima, terima, tak nak, sudah. Tapi kalau hakim, dia beri fatwa dan dia ada kuasa. Orang wajib terima fatwanya dan hukum. Jadi itu perbezaannya. Jadi kalau mufti negara, yang saya tahulah dia rasmi kan, kata-kata dia adalah wajib diterima. Dia semua mesti pakai kata mufti. Sebab tu mufti negara tak boleh. Naam, hakim tak boleh. Dari dulu sampai sekarang, tak ada dalam sejarah negara Islam yang ada hakim perempuan. Awak cuba ingat negara tersebut. Cuba cek, betul tak saya cakap ni? Itulah yang saya lihat. Dari dulu sampai sekarang, belum ada hakim perempuan yang dilantik oleh khalifah. Berapa tahun? 1400 tahun. Dan tahu tak kita bahawa mazhab yang kata perempuan boleh jadi hakim dalam beberapa perkara, bukan dalam semua hal adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mereka kata perempuan boleh jadi hakim tapi dalam perkara selain jenayah, kisos, hudud dan nikah, kahwin, cerai, semua dia tak boleh. Tapi dalam perkara biasa yang selain daripada itu boleh lah. Ini secara umumnya lah pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan ketahuilah dalam sejarah Islam, kebanyakan hakim daripada mazhab mana? Tegalah. Saya dah cakap pasal Hanafi, jadi Hanafi. Kebanyakan hakim daripada mazhab Hanafi. Tetapi mereka sendiri tak pernah lantik hakim jadi lantik apa, perempuan jadi hakim. Itu ironiknya. Tapi sekarang susah payah orang nak lantik apa, wanita jadi hakim. Itu fakta. Kenapa katanya? Jadi kenapa kita sekarang nak kesalahan, nak nampakkan Islam itu tidak diskriminasi dan sebagainya? Adakah bila dia jadikan wanita sebagai hakim, dia tak diskriminasi? ini bukan cara. Kita tahu bahawa Nabi SAW melarang la yaqdil hakim wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh berhukum jadi hakim ketika dia marah aja. Ni hakim lelaki pun kan? Hakim lelaki lah. Nabi SAW tak pernah kata boleh perempuan boleh jadi hakim. Baru marah walaupun dia lelaki. Wanita lagi banyak keadaan psikologinya daripada apa? Daripada lelaki. Kita cakap pasal wanita biasa, dia akan datang uzur. Dia mungkin ada apa ni dalam hamil, mungkin wiladah, mungkin itu, mungkin ini, banyak. Ini wanita betul lah, bukan wanita yang dah macam lelaki kan. Jadi mereka mana nak jadi hakim? Dia sudut fizikal hanya dah lain. Nah, mula bagaimanapun kita teruskan. Oh, belum habis. Abu Bakrah ni yang meriwayatkan hadis tadi, mereka tuduh Abu Bakrah seorang sahabat ni tak boleh dipercayai. Tengok jahatnya mereka. Selalu yang buat macam ini kumpulan mana? Syiah lah kan. Syiah memang anti sahabat. Tapi Abu Bakrah ni pun tak lepas daripada kecaman, tikaman daripada orang yang bukan Syiah, iaitu orang-orang apa ni, liberal, ataupun yang sewaktu dengannya lah. Kenapa agak-agak? Apa cerita Abu Bakrah ni? Abu Bakrah ni disebat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab dia jumpa seorang yang berzina. Tetapi bila sampai pada Umar bin Khattab, mana saksi lain, tak cukup saksi. Jadi beliau ni disebat 80 kali. Betul lah. Itu cerita. Tapi bukan dia disebat sebab dia yang berzina ataupun dia berbohong atau sebagainya. Dia tak cukup saksi. Sahabat tak bohong. Itu ni pasal yang jauh tu, cerita jauh mereka letakkan dalam semua riwayat, dia tak boleh pakai. Sedangkan ulama-ulama tak pernah pertikaikan riwayat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sedangkan mereka tahu cerita Abu Bakrah. Mereka berlaku adil. Dia sahabat. Sahabat mana bohong? Sahabat boleh buat dosa dan sebagainya. Tapi riwayatnya Allah dah kata Allah redha pada mereka radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat. Jadi Imam Bukhari riwayatkan hadis-hadis Abu Bakrah, dan banyak riwayat Abu Bakrah dalam apa ni? Dalam kitab-kitab sahih. Macam mana kita boleh tolak? Jadi kalau apa ni nak cari alasan, mereka cari daripada mana lubang cacing mana pun orang cari. Yang penting di sini adalah Abu Bakrah ni, walaupun dia asalnya seorang hamba di Taif, dia dibebaskan. Nabi SAW bila kepung Taif tu, Nabi SAW panggil, mari ikut, siapa nak apa ni, ikut orang Islam selamat. Jadi antara yang turun daripada benteng itu adalah Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi dia turun, dia berjoin dengan orang-orang Islam. Jadi dia masuk Islam agak lambat. Perang Taif berlaku dalam apa ni, bulan 8 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tapi lepas tu dia ikut Rasulullah SAW, Islamnya baik. Dan beliau termasuk ulama di kalangan apa? Kalangan sahabat. Dan yang paling ketara adalah anak cucu dia merupakan orang-orang yang hebat, sama ada orang alim ataupun apa, mempunyai apa ni, kuasa governor ataupun hakim dan sebagainya. Jadi ini anak yang alim. Siapa nama dia? Hamid ibn Umar al-Bakrawi. Itu faedah. Ini guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi riwayat-riwayat dalam bab ini semua serupa. Itulah kita terangkan, yang rajih dalam hal ini adalah kita telah bangun tidur malam, maka haram kita celup tangan kita dalam bekas air sama kita nak berwuduk ataupun tidak. hendaklah kita basuh tangan itu 3 kali. Tak boleh kurang daripada 3 kali. Zahir hadis ini. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kebanyakan masyayikh berfatwa demikian. Adapun mazhab Syafi'i, mereka katakan makruh. Baik. Imam Syafi'i kata sebabnya adalah orang-orang di tanah Hijaz cuacanya panas, betul lah. Dan mereka biasanya kalau apa ni qada hajat, mereka tak beristinja dengan air, tapi mereka beristijmar dengan istijmar dengan batu. Jadi bila tidur tangan bergerak, betul lah, terkena dekat tempat-tempat tu, pasal balam panas berpeluh. Jadi tangan kotor, celup dalam air boleh tak? Tak boleh. Walaupun tak tahu, tapi ni hati-hati. Itulah hujah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada hujah ke tidak? Berlaku adil lah. Ada lah. Ada. Ada. Tapi kuat ke tak kuat? Itu yang dipertikaikan oleh ulama mujtahidin. Mereka kata, yakni ulama yang menolak pendapat Imam Syafi'i ni kata, ini tidak begitu jelas. Nabi kalau larang, kita tak boleh apa ni? Kita tak boleh andaikan itu, andaikan ini. Asalnya kita tak boleh was-was. Boleh was-was ke tak boleh was-was? Tangan kotor ke tak kotor? Asalnya kotor ke tak kotor? Asalnya tak kotor. Jadi dilarang untuk celup ni, maknanya ada makna lain yang kita tak tahu. Ta'abudi. Dan mereka mendatangkan satu hadis, insyaAllah kita baca kejap lagi kalau ada lah, apapun dah baca kemarin, yang hampir sama semakna dengan riwayat ini, bahawa Nabi SAW kata bila seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia memasukkan air dalam hidungnya dan keluarkan 3 kali. Lepas Nabi SAW beritahu kenapa, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, dan riwayat lain ala khayashimihi, sesungguhnya syaitan tidur malam di dalam lubang hidungnya. Jadi apa hukum masukkan air keluarkan balik 3 kali lepas bangun tidur? Hukumnya wajib sebab syaitan ada dekat dalam, kita nak biarkan dekat dalam, harap biarkan syaitan dekat dalam, buang. Jadi samalah dengan apa ni, dengan tangan ini, kita kaitkan dengan hadis itu, lebih baik daripada kita gunakan apa ni, gunakan andaian. Boleh? Faham. Boleh pengen pun, siapa kalau nak berpendapat macam ini, pendapat gitu, kita dah nampak hujahnya agak boleh tahan lah. Tapi kalau awak pakai tab, tak ada cerita lah. Sebab awak tak celup, lah. Tapi masih sunat. Saya ni sunat apa? Sunat wuduk. Ini kalau tangan lah. Kalau cuci air dalam hidung itu dah apa ni, tetap wajib. Bab yang berikutnya, bab hukmu al-buluh. Bab hukmu wulughil kalb. Bab hukum jilatan anjing. Haddatsani Ali ibn Hujr As-Sa'di qala haddatsana Ali ibn Mushir qala akhbarana Al-A'mash an Abi Razin wa Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyurihhu thumma yaghsilhu 7 mirar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seekor anjing jilat di dalam bekas air kamu, maka hendaklah kamu tumpahkannya, kemudian basuhlah ia 7 kali. Dan dalam riwayat lagi satu, tanpa lafaz, hendaklah dia tumpahkannya. Dan dalam lafaz lagi satu, qala haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seekor anjing minum, tadi jilat ini apa, minum dalam bekas air kamu, maka hendaklah kamu basuhnya 7 kali. Sama juga tidak ada sebut suruh tuang. Kemudian dalam riwayat lagi satu, haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. Dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW telah bersabda, pensucian bekas seorang daripada kamu apabila dijilat anjing, apabila anjing jilat di dalam, hendaklah dibasuhnya 7 kali. Yang pertama kalinya dengan tanah. Jadi kat sini ada faedah lagi, iaitu hendaklah dibasuh dengan tanah pada pertama kalinya. Kalau riwayat tadi setakat cuci 7 kali. Baik, setakat sini, lepas tu ada riwayat lain. Jadi di sini hukumnya telah kita jelaskan pada syarahan kita dulu. Ini adalah hujah bagi jumhur ulama bahawa wajib mencuci jilatan anjing. Kemudian mereka khilaf kenapa. Jumhur ulama mengatakan sebab jilatan anjing itu najis. Adapun Imam Malik rahimahullah ta'ala dan sependapat yang bersependapat dengannya mengatakan ia dicuci bukan kerana najis. Tapi kerana apa? Tidak tahu kenapa. Perintah datang, cuci saja, jangan tanya. Kalau tak cuci, tak boleh pakai. Okey? Ha, itu jawapan ni. Jumhur kata dia najis. Kenapa najis? Sebab Nabi suruh cuci. Cuci dengan air. Benda yang disuruh cuci dengan air mesti najis. Dan dalam lafaz salah satu daripada riwayatnya, apa dia? Tuhuru ina'i hadikum. Pembersihan. Pembersihan, pensucian, taharah. Kalau dah disebutkan pembersihan inak itu, yang ni bekas itu dengan gini, maknanya kalau tak buat, dia bersih tak? Tak bersih. Kalau tak bersih, apa dia? Opposite daripada taharah, najasa. Jadi kalau tak bersih, najis. Jadi mana jadi najis? Sebab tu disuruh cuci. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Saya tak tahu siapa apa ni yang berpendapat selain daripada itu sekarang ini. Masih yang ni berpendapat dengan Imam Malik masih lagi pegang dengan pendapat ini. Sebab pendapat yang mengatakan ia tidak najis amat lemah sebenarnya. Kalau kita lihat daripada sudut apa? Fiqhnya dan daripada sudut dalilnya, lafaznya. Sebab kalau kita nanti, kita teruskan nanti, kita akan tahu kenapa Imam Malik mengatakan cuci tapi bukan kerana najis. Boleh? Nanti. Kemudian yang kedua, hendaklah dicuci dengan sebanyak 7 kali. Sekali tak cukup. Itu juga pendapat jumhur. Sebab hadis datang macam tu. Ini hadis sahih. Kemudian khilaf adalah bila kita cuci dengan cuci dengan tanah. Bila kita cuci dengan tanah? Ada yang kata pertama kali, ada yang kata yang akhir sekali, ada yang kata ihdahunnah. Sebab ada riwayat-riwayat Tirmizi yang kata demikian. Tapi yang benar dalam hal ini adalah riwayat pertama kali. Pertama kali itu dengan tanah. Tapi bukan letak tanah dulu, cuci dulu. Itu letak tanah. Dan sebelum itu, minta maaf, sebelum itu hendaklah dituangkan apa yang ada kat dalam bekas tersebut. Itu lagi satu dalil bahawa jilatan anjing itu najis. Sebab kalau dia tak najis, buat apa nak buang? Minumlah. Dan minum baru cuci, betul tak? Betul tak? Boleh tak awak cakap dengan mazhab Maliki yang itu? Kenapa nak kena buang? Awak kata tak najis. Ni kopi kau ni, panas-panas, anjing pergi jilat. Sekarang kopi mahal sebab gula dah naik harga. Minum lah. Dah minum, cuci. Tapi Nabi kasih minum tak minum? Nabi suruh buang. Boleh tak buang harta? Tak boleh. Mana boleh buang harta benda? Menunjukkan bahawa yang boleh buang adalah najis. Najis memang dia boleh buang. Menunjukkan kopi itu dah najis. Macam orang buang yang kecil kat dalam. Dan ini menunjukkan bahawa najis anjing tak seperti najis lain. daripada sudut apa, sikit pun dia jilat, mesti nak kena buang. Maknanya sikit pun dah najis. Sedangkan kita tahu kebanyakan ulama atau sebahagian ulama mengatakan kalau najis masuk dalam air dan airnya tak berubah dengan warna najis, ataupun baunya tak berubah dengan bau najis, ataupun apa lagi, rasanya tak rasa najis, najis ke tidak air tersebut? Jawab mereka, tidak najis. Tetapi dalam bab jilatan anjing, tak ada excuse, tak ada pengecualian. Berubah ke tak berubah, banyak ke sikit lidah dia masuk, mesti buang. Tunjukkan ini apa ni, najis anjing ni lain macam. Kemudian lagi satu apa dia? Disuruh cuci pula lebih daripada biasa. Bukan 3 kali tetapi 7 kali. Bab ini memang tak abudi. Apa dia yang tak abudi? Yang 7 kali itu tak abudi. Tapi kenapa dia cuci? Bukan, tu boleh masuk akal lagi. Jadi kita mesti gunakan akal. Yang tak boleh gunakan akal, kita jangan gunakan akal. Jadi 7 kali kita tak tahu kenapa. Kemudian apa? Dengan tanah juga tak boleh masuk akal. Sikit boleh, tapi tak boleh masuk akal semuanya sekali. Sikit daripada sudah apa? Tanah lebih power daripada tanah dengan air. Banding dengan air saja, mana lagi kuat dia punya penyucian? Tanah dengan air lah, combination. Itu je bab boleh masuk akal. Tapi apa hal dengan najis ni? Apa hal dengan najis ni sampai nak kena tanah dengan air? Itu tak boleh masuk akal. Jadi itu semua dari sudut cara penyucian, kaifiatnya tak akal. Tapi sebabnya tidak. Jadi pendapat jumhur dalam hal ini kuat. Dan ini adalah pilihan kebanyakan ulama syafi'i yang kita dengar. Oleh kerana dah terlanjur, kita sebutkan hujah mazhab Maliki. Mereka katakan bukan mazhab Maliki tak gunakan akal. Banyak masalah mereka gunakan akal mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam bab apa ni, makmum tak boleh baca Fatihah belakang imam, sama ada dia baca kuat atau baca perlahan. Minta maaf. Ketika dia baca kuat, mereka gunakan akal, mereka gunakan ayat Quran. Apabila dibaca Quran, jangan apa ni, hendaklah kamu dengar semua, kamu dirahmatinya, dirahmati. Dia katakan ini imam baca, kita mesti tinggalkan. Tapi Nabi kata tidak ada solat melainkan apa dengan Fatihah. Itu lain, ini lain. Dan kemudian imam kalau dah baca disuruh dengar, buat apa kita apa ni, kita baca lagi. Dia pakai akal lah, penting ada hujah-hujah. Memang mazhab Maliki banyak juga pakai bagi akal. Dalam bab ini sebenarnya mereka pakai akal juga, iaitu mereka dapati dalam Quran Allah benarkan orang Islam yang memburu dengan anjing yang diajar. Bila dah baca bismillah, ditangkap, mereka boleh makan binatang buruan tersebut. Ya tak? Dan mereka katakan dah tentu-tentu anjing itu akan gigit, akan gigit binatang buruan. Dan tentu-tentu itu lebih teruk daripada setakat anjing jilat. Anjing jilat, arnab tak mati. Arnab lagi suka lagi kot. Jadi apa, macam mana arnab tak mati? Mesti nak kena gigit sampai mati. Mana lagi teruk, jilat aja ke ataupun gigit sekali? Lepas tu diangkat sampai pada tuannya. Gigit lebih bahaya, lebih apa? Lebih kuat lagi, lebih teruk najis dia patutnya. Tapi Allah tak sebut dalam Quran suruh cuci 7 kali, 1 kali dengan tanah. Jadi mereka tengok Quran lagi kuat daripada apa? Daripada hadis. Tapi mereka tak nak tolak juga hadis. Itu bagusnya mazhab Maliki. Sebagian orang tolak terus hadis kan, dia nak pakai dulu juga. Tapi cara dia pakai tu lain macam sikit. Dia kata apa? Cuci-cuci tapi bukan najis. Kalau jumhur pakai dulu. Mereka katakan Quran tak sebut, tapi hadis dah sebut. Jadi bila anjing tu datang bawa, cuci lah. Cuci. Sebab tak ada masalah pada mereka, benda yang tak diterang dalam Quran ada dalam hadis. Hadis boleh apa ni? Boleh khususkan apa yang ada dalam umum-umum Al-Quran. Dan mereka katakan kalau betul sudut kebiasaan pun Allah tak sebutkan ni kenapa? Sebab biasanya kalaulah anjing dah gigit, mana nak makan? Apa dia buat dulu? Dia siap dulu anak tu punya kulit. Ya ke tidak? Dia bersihkan dulu, biasalah, normal. Dia tak payah nak sebut. Kedua, sebab kedua adalah kalau pun tak disuruh pun Kalau pun ada orang boleh makan macam gitu aje, dia tak payah siat kulit anak, perut pun tak payah bedah, tak payah buang dia punya apa semuanya, taruh ada orang boleh makan, boleh tak? Kalau nak makan boleh lah tapi biasanya taruh lah ada orang nak buat macam gitu. Tapi bab tempat darah tu macam mana? Darah tu dam masfuh. Allah kata dam masfuh itu mesti nak kena cuci, tak boleh makan, tak boleh minum, mesti nak kena bersih, najis, fa'inah haris. Jadi mesti nak kena suci, sucikan tempat tu. Jadi walaupun tak disebut, mereka katakan dia tetap apa ni, tetap ada apa ni, dia tetap dikaitkan ataupun diikatkan dengan hadis ini, maka dia tetap najis. Ada pendapat lain di kalangan ulama lain, ia najis tetapi bila anjing buruan gigit diringankan, tak payah cuci. Nah, itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Utsaimin. Yang penting semua kata nah, najis. Mazhab Maliki je dia kata tak. Tapi tak ada orang kata boleh makan anjing. Jangan kata anjing dah tak najis apa semuanya, lah makan anjing. Padok lah. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah sami'a Mutarrifa bin Abdullah yuhadditsu 'ala al-Mughaffal qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-kilab thumma qala ma baluhum wa balu al-kilab thumma rakhasa fi kalb as-sayd wa kalb al-ghanam وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. Daripada Abdullah ibn al-Mughaffal, ibn al-Mughaffal namanya Abdullah, seorang sahabat, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa hal mereka dan hal anjing-anjing ni? Kemudian Rasulullah SAW pun meringankan di dalam anjing buruan dan anjing yang menjaga binatang ternakan, menjaga kambing. Dan Nabi SAW bersabda, apabila anjing menjilat di dalam bekas kamu, maka hendaklah kamu cucinya 7 kali dan letakkanlah atau tuangkanlah pada kali ke-8 dengan tanah. Jadi bahagian pertama daripada hadis Ibn Mughaffal ini, bahawa terdapat 2 hukum. Pertama, perintah membunuh anjing. Agak-agak sahabat-sahabat buat tak? Kalau Nabi perintah, buatlah. Jadi anjing dibunuh, dapat lagi anjing bunuh, tak kira warna pun, tak kira anjing ganas ataupun anjing lembik, tak ada. Semua anjing nampak, bunuh kat Madinah. Tapi lepas itu Nabi SAW kata, apa hal anjing dengan hal kamu? Jadi kemudian Nabi SAW ringankan, tak payah bunuh anjing. Okay? Tak payah bunuh anjing. Di dalam, dan Nabi SAW benarkan kemudian memelihara anjing untuk tujuan-tujuan tertentu. Disebutkan dalam riwayat ini 2 tujuan, iaitu anjing buruan dan anjing menjaga ternakan. Kemudian bahagian yang kedua daripada hadis ini sama dengan riwayat-riwayat yang tadi, iaitu tentang hukum jilatan anjing. Sebelum kita teruskan, apa faedah kalau kita nak kaitkan bahagian pertama dengan bahagian kedua? Kalau ikut sequence-nya, jadi anjing ini lain daripada binatang-binatang lain. Dalam agama Islam, asalnya anjing ini memang tak sepatutnya hidup. Ha, gitulah. Dia diperintahkan untuk dibunuh. Bukan setakat dihalau, ditangkap apa semua, terus dibunuh. Anjing ni haiwan ke tidak? Ataupun makhluk Allah tidak? Makhluk Allah lah ciptakan, menyawa. Menyawa. Tapi Nabi pernah perintahkan dan sahabat dah bunuh. Kan kalau awak nak pakai akal, Islam dah cakap macam itu dah. Tetapi lepas itu diringankan. Diringankan. Dalam tujuan-tujuan tertentu pula dibenarkan untuk kita pelihara. Tetapi dalam waktu sama sequence je, peringkat yang kedua apa? Tetap dikatakan bila anjing jilat. dalam bekas air kamu, hendaklah kamu cuci 7 kali. Betul tak? Jadi kalau orang tanya, ustaz, apa hukum anjing buruan jilat kita punya bekas minuman? Jadi kat sini sepatutnya ikut hadis ni, riwayat ni, buang apa yang ada dalam air, dalam bekas tu, cuci 7 kali. Itu ikut hadis. Kalau anjing yang jaga ternakan jilat dekat pinggan kita, macam mana? Buang apa dalam pinggan? Kalau dia air lah. Kemudian apa ni? Cuci 7 kali. Tak ada keringanan dekat sini. Tetapi sebagian ulama kata, oleh kerana Allah dah beri keringanan, Rasulullah dah berikan keringanan untuk memelihara anjing untuk tujuan-tujuan tertentu, jadi kalau dia jilat pun tak apa. Boleh tak kita ambil pendapat? Walaupun nampak senang, nampak mudah, kalau tengok riwayat ini, dia tak kuat juga. Jadi boleh pelihara satu hal, tapi bab jilatannya tetap sah. Cuma ada kemusykilan sedikit dalam riwayat ini, iaitu disuruh letak tanah bukan pada kali yang pertama sebagaimana dalam riwayat tadi, tapi diletakkan pada kali yang ke-8. Tapi masalah ni, kemusykilan ni telah dijawab. Siapa ingat jawapan dia? Siapa dapat, dapat hadiah. Siapa dapat jawab? Tak apa, tak boleh tunggu lama-lama eh. Ke-8 mesti ke 1, 2, 3, 4, sampai lepas ke 7, ke 8. Atau yang ke 8 tu, anyone daripada 7 ni letak tanah tu, tanah tu yang ke 8. Adakah dia mesti ikut tertib 1, 2 sampai lah, sampai 7, lepas tu yang ke 8 letak tanah? Ataupun 7 kali dengan air, mana-mana awak taruh yang tanah tu, itulah yang ke 8. Jadi jawapannya adalah ini. Mereka kata ke-8 tak mesti ikut depan sampai belakang yang last. Yang first pun boleh. Yathaminah ke-8. Bukan mesti ikut tertib. Dia tak kira daripada yang ke-8 tu, tak kira daripada daripada awal. Jadi ini adalah jawapan yang terbaik dalam masalah ini. Sebab kalau awak dah cuci 7 kali, tak bagus dah bersih. Lepas tu last awak taruh tanah. Macam mana nak pakai? Awak nak buat apa kat situ? Nak masak nasi kat situ? Dah ada tanah. Awak nak kena letak air, dah cuci berapa kali sana? 9 kali. Jadi sebenarnya yang benar adalah yang pertama. Kalau ada orang nak buat yang kedua ke ketiga ke empat, masih boleh tahan lagi lah. Masih okey lagi. Tapi yang ke-8 tu lemah. Walaupun riwayatnya riwayat Imam Muslim, tapi kita perhatikan Imam Muslim letakkan riwayat ini pada riwayat yang belakang-belakang, bukan pada awal-awal, menunjukkan dia tidak berapa kuat. Nafas yang ke-8. Ada apa-apa soalan? Ini memang hadis yang masyhur. Masalah-masalah dia banyak. Ini boleh latih kita punya apa ni, pemahaman fiqah, istimbat, berhujah dan sebagainya. Banyak. Lepas tu anjing kalau jilat bekas, kalau anjing jilat baju, kalau macam-macam lah cerita. Habis lepas tu anjing pula kan najis ke jilat, tu dia tu air liur dia je, kaki dia, badan dia. Ini semua cerita panjang. Baik, yang penting di sini, air kencing dan berak anjing, apa hukum ni? Tak najis lah. Nabi tak cakap. Kalau kencing berak dia masuk dalam bekas kopi awak, tak payah cuci lah. Tak nak cuci. Kalau nak minum, ya. Tak ada orang cakap semacam. Okey. Baik, awak cuci. Sekarang saya tanya, cuci berapa kali? Kalau boleh jawab, awak punya mazhab, kita tahu mazhab apa. Cuci sekali ke 7 kali? Nabi tak cakap awak. Oh, pandai. Kias dengan apa? Air liur. Ni kias apa? Kias sama. Kias lebih kuat. Maknanya kias lagi kuat tu maknanya. Maknanya yang kita punya parak ni, kita punya cabang ni, kencing ni atau berak ni, lebih kuat lagi berat daripada apa hukum yang ada pada yang asal tu, dia dia. Ha, itu keras, itu yang lagi kuat. Kalau sama banyak duduk sama, jadi kita kias lah. Agak-agak ni kias kuat lah. Kias lebih kuat sebenarnya. Sebab daripada sudut akal, cik berat lebih teruk daripada dia punya, dari dia punya air ni. Tapi kalau awak kan kata mazhab Maliki, dia tak payah, patutnya tak payah cuci 7 kali pasal tak ampun ni. Tapi tu yang yang pelik dalam hal itu semua antara hujah lah, hujah. Ni debat aja tau. Betul Allah saja yang tahu mana satu yang yang kuat. Yang penting kita diperintahkan oleh Allah SWT suruh amat beramal, suruh ikut mana yang pada kita ku kuat. Orang tu dianggap tu kuat, dia kanlah dia nak amalkan itu. Jangan nak bida'akan dia atau nak salahkan dia. Dia pun tak boleh salahkan kita, kita pun tak boleh salahkan dan benda tak ada hal. Tetapi di sini satu perkara yang sepatutnya kita tak ada khilaf, hukum bela anjing. Hukum bela anjing hanya boleh dalam dua perkara kat sini dalam riwayat ni. Nanti ada dalam bab lain tiga tujuan. Selain daripada itu tak boleh bela anjing. Itu asal dia. Tapi orang sekarang bela anjing. Betul tidak? Keluar kat surat khabar, keluar dekat internet, terang-terangan, cium anjing dan sebagainya. Jadi ini dah tentu bersalah dengan dengan Islam, dia dah sama macam orang kafir. Syekh Taimin mengeluarkan satu ayat yang cantik dalam bab ini. Dia kata orang-orang yang buat macam gini, dia sindir macam ni, Al-Khabithatu lil-Khabithin Wal-Khabithuna lil-Khabithat. Wanita-wanita yang jelik untuk lelaki-lelaki yang jelik, kotor. Lelaki-lelaki yang kotor untuk perempuan-perempuan yang kotor. Sebaliknya lah. Wanita-wanita yang tahirah at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Anjing kotor, siapa yang main dengan dia, samalah juga. Tak payah nak cakap banyak. Oh, kalau kita duduk bahaskan bab ini tak habis lah. Anjing untuk orang buta boleh tak? Boleh. Nabi tak kata boleh, awak kata boleh. Kalau Allah tanya kenapa awak kata boleh, boleh jawab? Boleh. Sebab apa? Kias. Nabi pun suruh kita kias, Allah pun suruh kita kias. Betul tak Allah suruh kita kias? Betul. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Banyak ayat. Apa maknanya? Maka ambil iktibarlah wahai orang-orang yang berakal. Apa dia satu ayat senang je. Fa'tabiru ya ulil albab. Itu dalil untuk apa? Untuk kias. Jadi tengok ilah dia. Hukum dia macam ini. Kat sini buat ilah sama. Jadi hukum dia patut sama. Kias apa? Kalau untuk memburukkan, kalau untuk menjaga kambing, dan lepas tu dalam ruang lain untuk menjaga apa, tanaman, ternakan, apa tanaman, betul tak? Kita boleh pakai anjing untuk alam babi hutan ke apa semuanya, monyet ke. Ini untuk jaga apa? Harta. Anjing untuk jaga bank kalau tak boleh. Boleh tak boleh? Lagi patut. Untuk jaga nyawa lagi boleh. Seperti dadah, kulit, untuk selamatkan orang, apa, gempa bumi dan apa-apa lagi. Tapi dia tak boleh jilat kita punya apa? Kita punya minuman. Jangan share apa ni. Dia lain, kita pakai utensil lain, kita pakai utensil lain. Dia tak ada. Tapi jaga rumah tak boleh. Jaga rumah tak boleh menakutkan orang. Itu kata Syekh Fahmi Rahman Ta'ala. Kecuali rumah dia dekat hujung tanjung. Maknanya dekat pulau mana entah eh. Kalau kelam tak ada orang datang. Jadi apa? Pakai anjing boleh. Kiaskan dengan apa ni? Dengan yang menjaga tenakan dan tanaman. Kalau kat kota macam ini tak boleh pakai, pakai anjing. Kalau boleh pakai anjing, boleh pakai singa kat sini ya. Okay, dalam riwayat lagi satu, حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى في رواية غير يحيى نعم di dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini, Yahya bin Sa'id ini juga perawi Imam Bukhari, dia kata apa, dan Nabi SAW telah memberi kelonggaran rukhsah tentang dalam anjing al-ghanam, anjing peternakan, dan anjing buruan, dan anjing tanam-tanaman. Tetapi riwayat tanam-tanaman ini tidak ada di selain riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Itu sajalah. Tapi dia ada di dalam riwayat ini. Jadi boleh. Yang penting kalau ada keperluan, boleh. Bab berikutnya, babun nahyu anil bauli fil ma'ir rakib. Bab larangan daripada buang air kecil di dalam air yang tenang. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Al-Layth ha wa haddatsana Qutaybah qala haddatsana Al-Layth an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakib. Dari Jabir, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah melarang daripada dibuang, dikencingkan di dalam air yang tenang. Jadi larangan asalnya haram. Itu zahir hadis ini. Tapi kalau orang tanya, kalau air dia tak tenang, air dia berguncang, air dia banyak ombak, air dia deras, bolehlah kita buang air kecil dalamnya. Betul tak? Boleh? Faham macam tu? Macam boleh ya, macam boleh. Buang yang kecil dekat laut boleh tak? Tak boleh, susah juga. Lagi pun tak ada larangan, kenapa awak nak larang? Jadi asalnya boleh. Asalnya boleh. Tetapi kalau apa ni, tempat yang kita buang air kecil itu airnya tu yang deras, walaupun apa ni berombak dan sebagainya, dia ada apa ni mengganggu orang, itu datang apa ni larangan juga. Sebab kita faham larangan dalam dalam hadis ini, apa larangannya? Sebab dia mengganggu orang lain yang nak pakai air tersebut. Baik, kita teruskan baca riwayat ini lagi. Wahadatani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. dari Abu Hurairah, tadi dari Jabir, dari Abu Hurairah, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, dia bersabda, janganlah seorang daripada kamu kencing di dalam air yang tenang kemudian mandi di dalamnya. Ada perbezaan tak di ayat ini? Ada. Tadi buang air kecil je dah tak boleh. Ini kalau buang air kecil dan ataupun kemudian mandi. Kalau mandi dulu buang air kecil boleh lah. Alamak, susah betul lah. Macam? Tapi kalau kita nak gandingkan dengan yang riwayat atas, buang air kecil pun tak boleh. Tapi dalam riwayat kedua, buang air kecil dulu, apa ni, kalau mandi dulu buang air kecil, lepas tu boleh. Okey, nanti lah. Saya pun boleh. Tak apa, teruskan riwayat berikut. Wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar al-Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditha minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل ثم تغتسل منه. Kata Hammam Ibn Munabbih, ini adalah apa yang Abu Hurairah riwayatkan kepada kita daripada Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis antaranya ini. Dan bersabda Rasulullah SAW, jangan kamu buang air kecil di dalam air yang tenang, yang tidak bergerak atau tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya. Daripada sudut sanadnya, ini menunjukkan bahawa riwayat ini bukan daripada kata-kata tapi daripada kitab, bahawa Ibnu Munabbih meriwayatkan daripada kitabnya. Dan antaranya dikumpulkan daripada Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu semua boleh dalam ilmu hadis. Dan juga telah kita katakan kemarin bahawa Wahab bin Munabbih antara orang yang pertama membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana disangka oleh orang anti hadis dan sebagainya, 200 tahun selepas itu baru dibukukan. Tak mungkin. 200 tahun dah zaman Imam Muslim. Yalah, memanglah Sahih Bukhari Sahih Muslim zaman 200-an Hijrah. Sebenarnya sebelum tu dah ada. Wahab bin Munabbih ni tabi'in jumpa Abu Hurairah. Cuba bayangkan, berapa je apa ni jarak dia dengan Rasulullah SAW. Jadi hadis ini mentafsirkan apa? Makna air yang tenang. Bukan air tenang yang tak ada buaya, tapi air tenang yang tidak mengalir. La yajri. Nah. Sambung lagi bab berikutnya, ada kaitan babun nahi anil iktisal fil ma'ir raqiq. Bab larangan daripada mandi di dalam air yang tenang. Yang tadi daripada buang air kecil di air yang tenang, ini mandi. Padahal sebenarnya dua-dua ada. Wa haddatsana Harun ibn Sa'id al-Aili wa Abu Thahir wa Ahmad ibn Isa jami'an an ibn Wahab. Ada tiga guru Imam Muslim kat sini. Qala Harun haddatsana ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Bukair ibn al-Ashaj anna Aba Sa'ib maula Hisham ibn Zuhrah haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. Dari Abu Hurairah lagi, Rasulullah SAW telah bersabda, jangan seorang daripada kamu mandi di dalam air yang tenang dalam keadaan junub. Maka seorang berkata, bagaimana kami lakukan wahai Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, hendaklah kamu ambilnya dengan pengambilan. Ya tanawaluhu tanawulan. Maknanya, jangan masuk kat dalam air, tapi ambil ke buka cedok, buang kat luar. Jangan air dia masuk balik kat dalam. Ini antara hadis yang digunakan oleh orang yang berpendapat ada air mustahmal. Sebab dalam riwayat ini, dilarang seorang mandi junub dalam air yang tenang. Dalam air yang tenang. Dalam air yang tenang. Dan mandi apa ni? Bukan mandi bersih tapi mandi junub. Jadi mereka katakan sebabnya apa? Sebabnya nanti air itu jadi mustakmal. Kalau kurang daripada dua kolak lah, untuk mazhab mereka. Kemudian Abu Hurairah kata mestilah naklah mandi tu ambil boleh tapi kat luar, ceduk dengan gayung. Ini antara hadis ataupun adalah antara hadis-hadis yang muskil dalam bab ini. Ada ulama seperti Syekh Amin rahimahullah mengkhususkan larangan mandi ini kepada mandi apa? Mandi junub sahaja mengikut riwayat ini. Dan pada beliau ada perbezaan antara mandi biasa dengan mandi junub. Kemudian kenapa dilarang mandi dalam air yang tenang dalam keadaan junub? Dia kata tak tahu. Bukan pasal nanti air itu air mustakmal atau akan mengotorkan air itu. Oleh kerana tak tahu, minta abdi. Jadi haram hukumnya mandi dalam air yang tenang dalam keadaan junub. Dan kemudian beliau keluarkan kemungkinan-kemungkinan dan hikmah-hikmah di sebaliknya yang ada pada mandi junub yang tak ada pada air, tak ada pada mandi biasa. Sebab junub ni termasuk wanita yang haid. Jadi ini susah juga apa ni kita nak bahaskan dekat sini. Jadi di sini kita kena faham air yang tenang ni ada dua macam. Satu adalah air tenang yang dikhususkan untuk mandi, untuk digunakan oleh orang ramai. Ada satu lagi adalah air yang tak dikhususkan, air umum. Kata ulama, kalau air itu dikhususkan untuk mandi, tak pasal, pakai lah, tak ada hal. Sebab orang apa ni, minta maaf, kalau air itu untuk orang mandi, maka dilarang kita mandi kat dalam sebab orang nak pakai. Faham eh? Kalau air tu umum, tak ada orang pakai dan sebagainya, maka boleh kita mandi kat dalam pun tak ada. Sebab dia tak mengganggu orang lain. Ini menunjukkan bahawa mereka melihat illahnya, sebabnya apa ya? Mengganggu orang lain. Dan kemungkinan dia menajiskan air tersebut pun ada kemungkinan juga. Tapi kurang-kurang pun dia apa? Dia mengganggu orang lain. Sebab kalau dah kita mandi apa semuanya tu kan, mungkin orang nak pakai, jadi orang akan apa, rasa apa ni, mengganggu mereka. Jadi sebab itu dilarang. Itulah insyaAllah yang kita apa ni pernah sampaikan, dan saya rasa itulah yang paling kuat dalam bab ini. Lagi kita teruskan lagi, ini marathon. Bab wujubu ghuslil bawli wa ghairihi minan najasat idha hasalat fil masjid wa anna al-ardha tatghuru bil ma'i min ghairi hajatin ila hufriha. Bab kewajiban membasuh air kencing dan selainnya daripada najis. Najis jika terkena di dalam masjid, dan sesungguhnya bumi atau tanah itu suci dengan air tanpa perlu menguriknya, tanpa perlu menanamnya. Nisbah dalam mazhab Syafi'i lah. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه فقال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. Jadi ini daripada guru Imam Muslim Qutaibah bin Sa'id. Saya rasa awak pun dah macam teringat nama Qutaibah bin Sa'id. Selalu juga kita jumpa. Qutaibah bin Sa'id adalah seorang imam, seorang tafsir. Dan dia juga guru Imam Abu Daud rahimahullah taala. Dan diriwayatkan daripada Hamad. Hamad ni adalah Ibn Zaid, juga selalu kita dengar. Daripada Thabit, Thabit ni adalah Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani an Anas. Dan Thabit Al-Bunani banyak riwayat daripada Anas. Selalu kalau daripada Anas, datang daripada Thabit, anak murid Anas radhiyallahu anhu. Jadi sanad ini pendek aja. Ini sanad tinggi namanya. Imam Muslim riwayatkan daripada beberapa orang, Qutaibah, guru dia daripada Hamad, daripada Thabit, daripada Anas. 4 orang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara hadis yang betul-betul sahih. Apa ni sahih? Kata Anas bahawa datang seorang Badui dan kencing di dalam masjid. Tidak sebutkan kat depan, kat belakang, tapi yang penting dah dalam. Dalam riwayat lain, fi ta'ifatil masjid, kat hujung masjid. Maka sebahagian kaum pun mengingkarinya. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah dia, jangan kamu putuskannya. Yang ini putuskan kencingnya. Kata Anas, apabila beliau selesai, yang ini qada hajatnya, Nabi SAW pun meminta satu baldi atau tempayan air, dan Nabi SAW pun menuangkan ke atasnya. Ke atas orang badui itu, ke atas kencing dia, atas kencing. Nah, Saya rasa tak ada syarat lagi mafhum lah. Ini antara dalil bahawa cukup air tu kita tuangkan atas tanah dan dia dah bersih lah. Sebab itu dia yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam tak korek lagi, timbuskan dengan tanah. Bagaimana pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini zahirnya lah, sama ada tanah tu keras ke tanah tu lembik dan sebagainya, tapi itu telah kita bahaskan ya. Kenapa cukup dengan air? Tak perlu nak tanam dan sebagainya. Adakah kita boleh buat tu dekat atas ceramik kita tuang aja? Boleh tak? Makin kita tuang makin apa? Selerak semua habis. Jadi jangan tuang. Tapi apa? Tekap-tekap, tuang tekap-tekap sikit aja. Begitu juga kapet dan lain-lain lagi. Itu semua apa ni tak boleh ikut apa ni hadis ini. Hadis ini apa ni sebab apa? Tanah tu akan resapkan, resapkan najis tersebut. Okay. Kalau najis itu kena pada benda yang senang kita cuci perah dan sebagainya, wajib apa? Wajib perah. Kita letak air je gitu tak boleh. Kalau baju boleh letak air je pancit, tak boleh. Nak kena perah, kalau kena kena semua apa ni baju, nak kena perah sampai bersih. Kalau benda yang susah nak angkat dan sebagainya, kita buat semampu kita lah. Tiga kali ataupun lebih dan sebagainya sampai hilang air dia. Dan kita tuangkan air, tuangkan air, tuangkan air sikit-sikit, kita kita kerik-kerik. Dan mesti ke sekali, sekali ke dua kali ke tiga kali, bergantung kepada najis tersebut. Kalau najis tu kalau orang sekali dah okey, okey lah. Tapi kalau sekali tak cukup, kencing banyak misalnya, jadi kita buang lagi, tuang lagi sampai hilang. Jadi maksud dia hilangkan najis, hilangkan najis. Riwayat yang terakhir dalam bab ini kita baca, haddatsana Zuhair ibn Harb. Zuhair ibn Harb ni adalah Abu Khaythama An-Nasa'i. Bukan Imam Nasa'i yang mengarang kitab Sunan Nasa'i, itu Ahmad bin Shu'aib ni, Zuhair bin Harb. Imam Muslim meriwayatkan banyak betul hadis, lebih 1000 hadis daripada Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi. Qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar. قال حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة قال حدثني أنس ابن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوا فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلب من ماء فشنه عليه. daripada Ishaq bin Abi Talha, dia berkata Anas bin Malik telah mengkhabarkan kepadaku, dan Anas bin Malik adalah pakcik kepada Ishaq. Ishaq bin Abi Talha berkata, dia berkata Anas bin Malik, sedang kami duduk di masjid bersama Rasulullah SAW, maka datang seorang badawi dan dia berdiri dan kencing di masjid. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun berkata mah-mah, yang ini kalimat yang mempunyai makna ingkar. Hoi-hoi, macam itulah. Kalau kita cakap hoi-hoi lah, diorang apa? Mah-mah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu putuskannya, tinggalkan dia. Maka mereka pun meninggalkannya hinggalah dia qada hajat. Kemudian Rasulullah SAW pun memanggilnya. Memanggil siapa? Orang Badui. Dan berkata kepada beliau, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak patut dengan sedikit pun daripada kencing dan kotoran ini. hanya sahaja ia untuk mengingati Allah Azza wa Jalla dan solat dan membaca Al-Quran, atau seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, atau kama qala. Ini dalil boleh kita kata, atau kama qala. Kama qala maknanya yang, atau yang seumpamanya lah. Ini menunjukkan bahawa perawi ini meriwayatkan dengan makna, bukan dengan lafaz. Lebih kurang lah, maknanya sama tapi lafaznya itu mungkin lain, tak apa. Jadi kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan seorang lelaki daripada kaum itu, yakni sahabat-sahabat. Maka dia pun datang dengan satu baldi air. Maka dia pun syannahu alai, dia pun menuangkan ke atas. Daripada riwayat ini kita tahu yang menuang air tersebut bukan Nabi SAW, tapi lelaki yang bawa air. Tapi riwayat pertama, seolah Nabi SAW yang tuang air tersebut. Ini menunjukkan bahawa riwayat itu dengan makna. Daripada di sini jelas bahawa air, buang air kecil ini ataupun air kencing ini najis hukumnya. Tetapi tak perlu nak cuci sampai 7 kali dan sebagainya. Cukup sehingga apa? Sehingga hilang najisnya. Baik, sebelum kita lihat soalan ni. Kalau kita di tempat yang tidak tahu arah kiblatnya, bolehkah kita solat di mana-mana arah yang kita mahu? Apa jawabannya? Kita tak tahu arah kiblatnya. Tanya orang yang tahu. Kata ulama, ada dua keadaan. Yang pertama, kamu ada di dalam bandar yang ada orang yang tinggal. Satu lagi, kamu di luar bandar. Kalau kamu di luar bandar, memang ada keringanan. Mana-mana awak agak itu kiblat, ijtihadlah apa yang awak boleh pakai. Tak ada ilmu apa pun, maka solat juga. Fa'ayna ma tuwallu fatamma wajhullah. Mana pun kamu malingkan wajah kamu, maka di situlah wajah Allah. Tapi kalau di dalam negeri, kata ulama, mesti tanya. Kalau negeri Islam lagi tak ada uzur. Sebab apa? Boleh nampak masjid, dan masjid dia punya ada tanda kat mana kiblat. Kalau kat Madinah semua nampak kat mana, dekat sebab yang ada apa tu, bukan mihrab tu, dia ada macam menara tu. Ha, kat menara tau nampak kiblat. Itu kiblat lah, tu depan lah. Jadi kat wadab situ tak ada uzur, kata mereka. Kalau dalam negeri, sebab dia sama dengan orang yang tak tahu hukum. Jadi dia orang awam, jadi mesti tanya mujtahid, dan dia taklid apa kata orang mujtahid tersebut. Sama dalam hal ini. Dia faham tak? Jawapannya ada bukan satu, ada dua keadaan. Apakah kita harus berdiam atau membaca Al-Fatihah selepas imam habis membaca Al-Fatihahnya? Apakah dalil yang sahih tentang ini? Wah, sudah subuh di Masjid Raudhah baru cerita habis-habisan pasal ni. Ada tiga pendapat tentang hukum makmum baca Fatihah belakang imam. Pendapat pertama kata tak boleh baca apa-apa pun, Fatihah baik, apa pun baik, belakang imam. Sama ada imam baca kuat atau imam baca perlahan, Zuhur pun tak boleh baca, tak payah baca lah. Ni mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah dan orang-orang Kufah. Dan juga diriwayatkan daripada sahabat antara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi. Dalil mereka Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang ada imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk siapa ada imam. Jadi Nabi tak kata ini solat jahar atau solat sir. Siapa ada imam, bacaan imam, bacaan kamu, tak payah baca. Saya terlupa mereka kata haram baca ke tidak. Dan pendapat kedua, mereka mengatakan kalau imam baca perlahan, sunat baca Fatihah. Kalau yang apa ni, solat Zuhur Asar, sunat baca Fatihah dan surah lain lah. Tapi kalau imam baca kuat, haram baca apa-apa pun walaupun Fatihah. Ni mazhab Maliki. mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan tabi'in dan sebahagian sahabat juga. Dalil mereka, Nabi SAW pernah solat dalam solat jahar. Nabi SAW lepas solat kata, mali unaza'ul Qur'an, kenapa aku dilawan bacaan Al-Quran ku? Baik, itu je Nabi cakap. Lepas tu dalam riwayat itu sahabat-sahabat pun meninggalkan bacaan belakang imam. Jadi sahabat-sahabat pun tinggalkan bacaan belakang imam. Jadi berkata ni umum, bacaan apa pun tak boleh baca belakang imam. Dan ini untuk solat apa? Pelahan ke jahar? Jahar. Jadi untuk jahar tak boleh baca. Baik, tapi tetap mereka tak wajibkan tak boleh baca. Haram baca, bukan boleh je. Haram baca belakang imam yang baca kuat. Mendapat yang ketiga, mereka mengatakan makmum tak boleh baca apa-apa belakang imam kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Sama ada dalam apa? Dalam jahar ataupun sir. Adapun sir, mereka boleh baca Fatihah dan surah-surah lain. Jadi kita tahu mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Walaupun imam baca kuat, dia mesti baca Fatihah. Dalil mereka murakab. Murakab maknanya dalil apa ni? Cascading lah, maknanya dia combine ya, dalil. Dalil pertama adalah umum hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi, la salata liman lam yaqra bi ummi al-Quran au bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Umum. Nabi kata tidak ada solat. Solat apa juga namanya solat? Solat sunat ke? Solat fardu? Solat sendiri ke? Solat jemaah? Kemudian solat pelahan ke? Solat kuat? Semua solat mesti ada Fatihah. Dan maksud kat sini bukan sekali baca Fatihah dah cukup. Kalau depan rakaat sekali baca Fatihah cukup? Tak. Tiap-tiap rakaat. Jadi ini umum. Tidak ada yang mengkhususnya sedikit pun. Kemudian mereka ada dalil lagi satu yang menguatkan hadis ini. Mereka mengatakan Nabi SAW pernah solat Isyak. Tadi solat biasa je. Ni solat Isyak. Ni ruwayat lain. Ruwayat Ubadah bin Samit. Kemudian ada orang baca dan Nabi SAW lepas solat bertanya, ada yang baca belakang imam kamu? Maka seorang sahabat pun kata, saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, jangan kecuali dengan Ummul Quran. Jangan baca kecuali dengan Ummul Quran. Hadis ini pendek cerita, kalau hadis ini sahih, apa pendapat yang paling kuat? 1, 2, 3. Pendapat ni lah pendapat 3. Dan ramai ulama' yang mensahihkan hadis ini. Saya kemarin kira ada 5 ke 6. Jadi Abu Dawud sahihkan hadis ini, Tirmizi sahihkan hadis ini, Daruqutni, Hakim, Al-Khattabi, Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri. Qatadah Syekh Al-Albani sahihkan hadis ini. Jadi Nabi SAW kata jangan baca selain Al-Fatihah walaupun apa imam baca kuat. Baik, bagaimana nak jawab pendapat yang pertama dan kedua? Mazhab Hanafi hujah dia apa? Siapa ada imam, bacaan imam, bacaan dia. Macam mana jawab? Mereka kata hadis itu lemah. Dan memang lemah disepakati oleh semua ulama hadis. Sebab dalam dia ada perawi yang amat teruk, iaitu Jabir Al-Ju'fi. Dan makna dalam hadis tu pun tak kena. Sebab takkanlah awak kalau apa ni ada imam aja awak tak payah baca tasyahud awal, tak payah tasyahud akhir, tak baca subhanarabbilazim fa'ala, kamu tak ada kan? Jadi makna pun lemah, riwayat pun lemah. Jadi tak boleh pakai. Kemudian mereka menjawab mazhab Maliki mazhab kedua. Mereka mengatakan kami pun pakai riwayat tadi. Riwayat apa? Nabi kata Malik unaza'ul Quran, kenapa aku disayangi Al-Quran? Mereka kata masalah orang tadi adalah apa? Nabi baca kuat, dia pergi baca apa? Lahan ke kuat? Dia baca kuat juga. Jadi problem orang ini adalah problem orang baca kuat ketika imam baca kuat. Bukan semestinya Nabi larang kenapa kau baca. Sebab kalau kau baca perlahan, Nabi tak larang, Nabi tak dengar pun. Dan Nabi tak akan cakap kenapa kau baca. Pasal apa Nabi kata kenapa kau baca, kau lawan aku baca? Sebab kau baca kuat. Jadi larangan kat sini, larangan baca kuat. Jadi mazhab Syafi'i kata, kami ambil. Memang tak boleh baca kuat-kuat walaupun Fatihah. Tapi baca perlahan boleh tak? Boleh. Ada larangan tak? Tak ada. Kalau ikut hadis itu je pun dah boleh lah. Apalagi combine dengan hadis Ubadah bin Samit, jangan baca kecuali Al-Quran. Jadi pendapat yang ketiga, yang lagi kuat. Saya beramal dengan pendapat yang ketiga. Adapun Syekh Al-Bani Ramadhan, kalau ada sudut akal ke apa hujah lain semua, kita tak boleh pakai lagi. Kalau dah ada nas, Nabi kata jangan baca kecuali Al-Fatihah, mesti pakai hadis ni. Kenapa kita tolak hadis ni? Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dan sebagainya. Iyalah, kita pakai juga. Nabi SAW pun baca Quran dan jumpa ayat dalam surah Araf tu. Tapi Nabi yang kata pada kita apa? Jangan baca kecuali Al-Fatihah. Macam mana? Jadi tak ada percanggahan. Ini mazhab yang paling tepat lah dalam masalah ini. Tanpa ta'asub, tanpa apa semua. Kemudian bila nak baca Fatihah pun kita ada terangkan. Nabi tak cakap bila baca Fatihah. Bila imam baca Fatihah kita baca juga, ataupun lepas dia baca Fatihah kita baca, tak sebut. Tapi Nabi kata jangan kecuali apa? Fatihah kan. Jadi mesti baca juga. Jadi sini ulama ijtihad. Kalau mazhab Syafi'i kita tahulah imam diam supaya makmum baca. Tapi ini pendapat lemah sebab tak ada time untuk imam baca. Tak ada diam yang cukup lama untuk Fatihah. Jadi balik pada asal, bila-bila nak baca boleh. Tetapi daripada sudut makna antara baca Fatihah dengan baca surah, mana yang patut kita baca? Fatihah ke surah? Imam lah imam. Fatihah kan? Sebab apa dia? Rukun. Wajib lagi dia rukun. Jadi kalau dia rukun membacanya, wajib bacanya, dengar dia pun lebih patut daripada kita dengar yang sunat dibaca. Jadi bila dia baca Fatihah, dengar. Lepas tu amin. Lepas tu kita punya turn baca Fatihah. Tapi jangan baca slow jack. Jangan baca macam kita pun syok aja dengan tartil apa semuanya. Kita baca cepat-cepat. Itu dinaskan oleh ulama. Sebab apa? Kita nak beramal juga dengan hadis. Apabila imam baca, dengar. Dari mana kita dapat? Dah habis. Lepas tu kita terus sambung dengar. Tapi kalau kita tahu imam tu baca cepat, untuk solat witir ke apa, kulhu aja kan contohnya, inna ta'ina ke, boleh kita baca bila imam baca Fatihah sekali. Cepat-cepat kita baca. Baik. Dan ni juga dalil bahawa kalau imam dah start baca Fatihah, boleh tak baca doa iftitah? Tak boleh. Sebab Nabi khususkan baca apa? Fatihah saja. Doa iftitah semua dah tak boleh, tak boleh baca. Sebab dia sunnah. Itu masalah yang panjang lebar. Saya dah ringkaskan dalam masa 5 minit. Alhamdulillah. Ya, kita berhenti di sini dahulu. Nampak tak sempat lagi ya. Kita kena sambung. Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.